بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقد وقع إجماع الأمة، sungguh telah terjadi kesepakatan umat. Itu kesepakatan para ulama. Ala anna man ankara al-ba'tsa kafara wa qutila, bahwasannya orang yang mengingkari al-ba'ts, hari kebangkitan, kafara, dia kafir, wa qutila, dan dibunuh. Walau qala, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, meskipun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, fa kaifa man yaj'alu lillahi niddan, maka bagaimana dengan orang yang membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Orang yang menetapkan adanya Allah namun mengingkari hari kebangkitan dinyatakan kafir. Terus bagaimana dengan kondisi orang yang membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Fa in qulta, kalau engkau mengatakan, ngasih syubhat, qad ankara sallallahu alaihi wasallam ala Usamah ibn Zaid qatlahu liman qala la ilaha illallah kama huwa ma'rufun fi kutubil hadis wa siyar. Kalau engkau mengatakan, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingkari tindakan Usamah bin Zaid ketika dia membunuh seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana yang ma'ruf di kitab hadis dan sejarah. Qultu, la syakka, tidak diragukan lagi, anna man qala la ilaha illallah, bahwasannya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah minal kufar, dari kalangan orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk Islam, haqqana damahu wa malahu, maka mungkin yang lebih tepat, antum ada harokan enggak? Enggak ada harokan ya. Haqqana. Haqqana damahu wa malahu, maka dia telah menjaga hartanya dan darahnya. Darah dan hartanya dia. Maksudnya orang tersebut kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut telah menjaga darah dia dan harta dia. Namun kalau seandainya dibaca majhul, nampaknya juga tidak masalah sih. Hukina damuhu wa maluhu, darah dan hartanya dia terjaga atau dijaga. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu ma qalahu, sampai nampak dari dia apa yang menyelisih ucapan dia. Maksudnya orang kafir kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak boleh dia diperangi, tidak boleh dibunuh, sampai nampak jelas valid kalau dia melakukan tindakan yang menyelisih kalimat la ilaha illallah. Walihada atau walida, oleh karena ini anzalallahu ta'ala fi kisatihi, Allah menurunkan ayat tentang kisahnya dia, dipunya antum ada taklik kisahnya siapa kan? Mihlam atau itu baca Muhlam, Muhlam ibnu Jusamah, fi kisati Muhlam ibnu Jusamah, yang ditusuk itu tadi sama Usama bin Zaid. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka upayakanlah untuk tabayyun, kisahnya ya, kisahnya disebutkan si hadis riwayat Ahmad dari Abdullah ibn Abi Hadrat, dia menceritakan ba'atsana Rasulullah SAW ila Idom. Rasul mengirim kami, mengutus kami ke wilayah Idom. Idom itu letaknya lembah yang jaraknya dekat dengan kota Madinah. Fa kharajtu fi nafarin minal muslimin fihim Abu Qatadah Al-Harith ibn Rabi'i wa Muhallam, apa bacanya Muhallam, wa Muhallam ibn Jusama ibn Qais. Dia muslim, dua-duanya muslim. Katanya Abdullah bin Abi Hadrat, aku keluar bersama rombongan kaum muslimin, di tengah-tengah mereka ada Abu Qatadah Al-Ansari dan juga Muhallam ibn Jusama radhiyallahu anhuma. Fa kharajna hatta idza kunna bi batni Idom marra bina Amir Al-Asja'i. Kami pun keluar tatkala kami ada di tengah-tengah lembah Idom, tiba-tiba lewat Amir Al-Asja'i ala qu'udin lahu muttaba, ya, yang dia sedang berada pada tempat kendaraan duduknya, ya, bagi dia diikuti. Falamma marra bina salam alaina, tatkala dia melintasi kami, ya, dia mengucapkan salam kepada kami. Famsakna anhu, kami pun menahan dia. Wa ma'ala wa hamala alaihi Muhallam ibn Yusama, ya. Kemudian dia membawa wa hamala alaihi Muhallam ibn Yusama, kemudian di tunggangkalah di kendaraan tadi Muhallam ibn Jusama. Tapi ternyata faqatalahu bi syai'in kana bainahu wa bainahu. Lalu dibunuhlah Muhallam ibn Jusama ini tadi sama Amir Al-Asja'i. Ya, karena ada sesuatu, ya, ada permasalahan lah itu, ya, kana bainahu wa bainahu. Ya, faqatalahu bi syai'in kana bainahu wa bainahu. Dia membunuhnya karena ada sesuatu yang dulu sudah ada antara dia dengan Muhallam ini tadi. Wa akhadha ba'irahu wa mati'ahu. Ya, kemudian diambillah itu tadi kendaraannya, untanya tadi, ya, barang-barangnya. Falamma qadimna ala Rasulillah SAW, tatkala kami datang mendatangi Rasulullah SAW, wa akhbarna al-khabar, kami sampaikan khabar tersebut. Nazala fina al-Quran, lalu turunlah ayat Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaghuna 'urdhal hayatad dunya fa indallahi maghanim katsiran fa indallahi maghanim katsira. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tabayyunlah, cross check, validkan, janganlah kalian wala talqu ilaik liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan, jangan engkau mengucapkan, janganlah kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, lasta mu'minan, engkau bukan orang mukmin. Tabtaghuna aradhal hayatad dunya, yang engkau menginginkan kehidupan dunia. Jadi si Muhallam ibn Jusama ini yang membunuh si Amir Al-Asja'i. Amir Al-Asja'i tadi mengucapkan salam, ya. Nah, mereka menganggap, ya, Amir Al-Asja'i ini, ya, bukan seorang muslim. Ya, disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas ketika menyebutkan ayat ini tadi, yang wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan, qala ibn Abbas kana rajulun fi ghanimatin lahu falahiqahu almuslimun. Jadi ada seseorang yang ketika itu membawa harta lalu dikejar oleh kaum muslimun, faqala assalamu alaikum, orang ini tadi mengatakan assalamu alaikum, faqatalahu, dibunuh sama mereka. Wa akhadhu al-ghanimah, mereka ngambil ghanimah tersebut. Fa anzalallahu dzalika ila qauli aradul hayatad dunya, ya, dalam rangka mereka menginginkan kehidupan dunia. Wallahu alam, bisa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wallahu alam, kata Al-Hafidz, bisa jadi ya annahuma kisatan, bahwasanya ayat ini berada pada dua kisah. Wa annahu la mani'a min nuzul ayat fihima, dan tidak ada penghalang turunnya ayat ini pada dua kasus. Kasusnya si Muhallam atau kasusnya Usama bin Zaid. Gitu kan. Wong alam. Kalau hadis yang anu kan kisahnya Usama bin Zaid kan yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sunani ya. Kalau Syekh Saleh Fauzan ya, di syarahnya beliau menyebutkan sebab nuzuliha, sebab nuzul ayat ini tadi, anna jama'ata minas sahabah, sekelompok para sahabat tadi siapa? Si Muhallam Ibnu Jusama sama si apa Abu Qatal Al-Ansari ini tadi, kanu fi ghazwatin aw fi sariyatin, dalam suatu perperangan, faja'a rajulun minal musyrikin ma'ahu ghanimah, datang seorang dari kalangan musyrikin yang membawa ghanimah, bawa harta, yasuquha, yang dibawa oleh dia, fa'aradu qatlahu, mereka ingin membunuhnya, faqal assalamualaikum. Jadi kaum musyrikin lewat, mereka dalam suatu peperangan, tiba-tiba ada kaum musyrikin lewat, mungkin si tadi, kalau tadi kan sebutkan siapa? Amir Ibnu Amir Al-Asja'i kan, lewat Amir Al-Asja'i ini tadi, nah, dia langsung mengucapkan assalamualaikum, kata Syekh Saleh Fauzan, fadhannu annahu yata'awwadha bidzalik, mereka menganggap, menduga bahwasanya dia mengucapkan assalamualaikum ini tadi dalam rangka untuk mencari perlindungan dengan salam. Faqatalahu wa akhadhu al-ghanam, mereka bunuh, ambil ghanimah tadi. Fan karallahu alaihim dzalik, Allah mengingkari mereka, wa hum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para sahabat yang melakukan tadi. Kemudian kata beliau, namun As-Sunani menyebutkan berkaitan dengan Usama bin Zaid ya, Usama bin Zaid. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, juga tidak disalahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menyatakan wa annahu la mani'a min nuzulil ayah fihimah, tidak terlarang sih, bukan perkara yang mustahil ayat itu turun pada dua kisah. Jadi ada namanya istilah kan kemarin usul tafsir. Ada satu ayat tapi punya dua sebab. Ada ta'addudul ayah wasabab wahid. Ada kan istilah seperti itu kan? Turunnya banyaknya ayat ya, tapi sebabnya satu. Ada yang sebabnya banyak, wan nuzul wahid wasabab banyak gitu tadi. Yang turun itu cuma satu. Namun sebabnya banyak. Nah ini mungkin ya dikategorikan masuk golongan yang turunnya cuma satu tapi sebabnya dua. Kemudian kata As-Sunani, fa amarahumullahu ta'ala bitatsabbut fa fi sya'ni man qala kalimat tauhid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk tasabbut fi sya'ni man qala kalimat tauhid, pada posisi kondisi orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Fa in tabayyana iltizamuhu li ma'naha kana lahu minal kana lahu malil muslimin wa alaihi ma alaihim. Kalau nampak jelas komitmennya dia terhadap makna kalimat la ilaha illallah tadi, kana lahu malil muslimin, maka dia berhak mendapatkan apa yang berhak bagi kaum muslimin. Wa alaihi ma alaihim, dan atas dia apa yang merupakan tanggung jawab kaum muslimin. Maksudnya tanggung jawab dia apa yang merupakan tanggung jawab kaum muslimin. Apa yang dia berhak dapatkan juga yang kaum muslimin dapatkan. Wa iza wa in tabayyana khilafuhu, kalau nampak penyelisihan dari dia, lam yuhkan bimujarrodil lafzi maluhu wadamhu, maka semata-mata filafatan darah, harta dan darah dia tidak terjaga. Wa hakadza kullu man azhara at-tauhid wajabal kafu anhu, demikian juga setiap orang yang menampakkan tauhid wajib menahan diri darinya, illa, kecuali kata Sunanilin. Beliau menyebutkan intinya setiap orang yang menampakkan tauhid wajib kita tahan diri, illa ayatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik, kecuali nampak dari dia sesuatu yang menyelisih hal itu. Walam tanfa hadzal kalimatu bimujarradiha al-yahuda wala nafa'at hadzal kalimatu al-khawarij ma'a ma dhamma ilaiha min al-ibadati allati kana yahtakiru as-sahabatu radhiyallahu anhum ibadatahum ila janbiha. Kata al-Imam As-Sunani, wala nafa'at hadzal kalimatu al-khawarij. Demikian juga kalimat ini, kalimat tauhid, tidak bermanfaat bagi khawarij. Ma'aman dhamma ilaiha minal ibadah, bersamaan apa yang tergabung pada mereka dari sekian banyak ibadah. Allati kana yahtakir as-sahaba ibadatahum ila janbiha, yang dulu mereka para sahabat menganggap remeh ibadah mereka sendiri, ibadah para sahabat itu, kalau disandarkan dengan ibadahnya mereka, khawarij. Bal sallallahu alaihi wasallam amara biqatlihim, bahkan Rasul memerintahkan untuk memerangi khawarij dalam keadaan mereka ibadah. Wa qala la in adraktuhum la aqtulanna qatla ad, kalau aku mendapati mereka niscaya aku akan memerangi mereka sebagaimana aku memerangi kaum Ad. Dalil ini dijadikan dalil oleh mereka apa namanya tentang kafirnya khawarij. Namun wallahu alam, kalau anda pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan khawarij tidak kafir. Ali bin Abi Thalib ditanya, walaupun sanadnya diperbincangkan, apakah al-khawarij kufar? Kata Ali bin Abi Thalib, hum minal kufri farru, mereka itu dari kekufuran justru lari. Hum ikhwanuna bagaw alaina, tapi kurang begitulah maknanya. Mereka itu saudara kita, bagaw alaina, yang melampaui batas kepada kita. Wazalika lamma khalafu ba'da syari'ah wa kanu syarrul qatla tahta adimis sama. Yang demikian itu sampai-sampai Rasul ingin membunuh mereka seperti dibunuhnya kaum Ad, dikarenakan tatkala mereka menyelisih sebagian syariat dan tatkala dan mereka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Kama sabatat bihi al-ahadith, sebagaimana telah sahih hadis-hadis tentangnya. Fa sabata, maka telah tetap anna mujarrada qauli kalimatit tauhid, maka pasti ya dinyatakan bahwasanya orang yang semata-mata mengucapkan kalimat tauhid ghairu mani'in min thubuti syirki man qalaha, orang yang mengucapkan semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah ghairu mani, tidak mustahil, ghairu mani, tidak terhalang, maksudnya tidak mustahil min thubuti syirki man qalaha, tidak mustahil terdapat kesyirikan bagi orang yang mengucapkannya. Lirtika bihi ma yukhalifuha min ibadati ghairillah, dikarenakan dia mengerjakan ya sesuatu yang menyelisih kalimat tauhid tadi dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini tadi. Fain qulta, kalau engkau menyanggah lagi, al-quburiyun, sanggahan mereka, wa ghairuhum, dan yang selain mereka, kuburiyut dan selain mereka. Minal ladzina ya'taqidun, dari kalangan orang-orang yang meyakini, fi fasaqatin nas wa juhalihim minal ahya, yang meyakini pada orang-orang fasik dari kalangan umat manusia serta dari kalangan jahilnya mereka, minal ahya, ya, dari orang yang masih hidup, ya, orang fasik dan juga orang jahil dari kalangan orang-orang masih hidup yang mereka anggap wali, ya. Yaqulun, mereka katakan, nahnu la na'budu haula, kami tidak ada nyembah mereka, wala na'bud illallah wahdah, kami tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah. Wala nusalli lahum, kita tidak sholat untuk mereka. Wala nasumu, wala nahuj, tidak puasa, tidak haji untuk mereka. Qultu hadza jahlun bi ma'nal ibadah, ini kebodohan terhadap makna ibadah. Fa innaha laysat munhasiratan fi ma dzakarta, dikarenakan ibadah itu tidak terbatas pada apa yang kau sebutkan saja. Laisat munhasir, tidak terbatas terhadap apa yang kau sebutkan. Bal ra'suha wa asasuha al-i'tiqadu, bahkan inti dan pondasi ibadah itu adalah keyakinan. Wa qad hasala fi qulubihim dzalika, sungguh yang demikian itu telah ada pada hati mereka, keyakinan mereka. Ya kan? Karena mereka meyakini selain Allah Subhanahu wa taala tadi dengan keyakinan-keyakinan yang tidak boleh melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yusammunaha mu'taqadan, bahkan mereka menyebutnya ini sebagai mu'taqadan. Wallahualam ikhwan, kalau Anda lihatin Hasan Ani seperti ini, kemungkinan setelah ini kasyfu syubhat. Ya, supaya nyambung. Namun kasyfu syubhat ini kemungkinan dua kali. Pertama matan, lagi antum print matan. Yang kedua syarah. Jadi mungkin untuk dapat faedahnya lagi yang di syarah. Kayak ada matan bertaklik kan. Jadi kayak dua syarah. Sama yang kagak insyaallah mustalah itu juga kemungkinan dua kitab. Jadi insyaallah ana upayakan kalau ada yang matan bertalik dulu, nanti kalau ada syarah yang syarahnya. Wayasnauna lahu ma sami'tahu. Ya. Wayasnauna lahu ma sami'tahu mimma tafarra'a 'anil i'tiqadi min du'aihim wa nida'ihim wa tawassuli bihim wal istighatsati wal isti'anati wal halfi wal halifi wan nadri wa ghairi dzalik. Dan mereka yasna'una lahu, melakukan untuk wali-walinya ini tadi, masami tahu, apa yang telah engkau dengar. Maknanya ini kan dialog sama orang yang bela para penyembah kubur kan. Kata Imam Syafi'i, mereka ini loh para penyembah kubur ini tadi melakukan tindakan untuk para walinya mereka. Masami tahu, apa yang kau telah dengar. Mimma tafarra'a 'anil i'tiqad, dari segala sesuatu yang tercabang dari keyakinan dia tadi. Min du'aihim, berupa minta doa kepada walinya. Nida'ihim, manggil-manggil. Wa tawassul bihim, tawassul. Wal istighosa, minta pertolongan saat genting. Isti'ana, minta bantuan. Wal halif, sumpah. Nazar, wa ghairi dzalik. Ini jelas ya bantahan Al-Imam As-Sunani rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Sob, adapun pembahasan hukum menggunakan pakaian orang kafir ini insyaallah nanti dirinci.